Satu lagu spesial buat semuanya di sini. Bareng-bareng you asik. Permata Betul di media. Silakan goyang ya. Goyang bareng-bareng aja. Mari sih.